bokiro kembange apa bokiro bokiro bokiro kembange apa kembang kembang atapu kembang atapu cacahe pitu kembang kembang atapu kembang atapu cacahe pitu kang itu marang guru ben lakune ora kliru mbok kira kembange apa kembang kembang acambe kembang cambe tironce ronce kembang kembang acambe kembang cambe tironce ronce rungokno pitu ture ben ra keton tembe mburine mbok kira kembange apa kembang kembang awaru kembang awaru tiwiru-wiru kembang kembang awaru kembang awaru tiwiru-wiru apa to tegese guru dikuku uko titiru mbok kira kembange apa. Mbok kira kembange apa kembang kembang atapu kembang atapu cacahe pitu kembang kembang atapu kembang atapu cacahe pitu kang mitu marang guru ben lakune ora kliru mbok kira kembang.